wa yusannul qiyamulahu kal alimi bal aula. Ini masih melanjutkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an ya. Disunahkan berdiri karena Al-Qur'an. Jadi kita disunahkan untuk menghormati Al-Qur'an dengan cara berdiri. Kesunahan ini seperti halnya kesunahan kepada orang alim ya. Jadi di saat ada orang alim, kita sunah menghormatinya dengan cara berdiri. Bahkan menghormati Al-Qur'an dengan berdiri ini lebih utama daripada menghormati orang alim. Wa yukrahu harku makutibu alaihi illa liwarati nahwisyanah fagosluhu aula minhu. Dimakruhkan membakar benda-benda yang terdapat tulisan Al-Qur'an. Jadi hukumnya makruh kecuali ada tujuan menjaga. Bila ada tujuan tertentu, kemanfaatan tertentu yang didapatkan dari membakar, itu hukumnya tidak apa-apa. Namun lebih baik tidak memilih membakar Al-Qur'an, tetapi memilih membasuhnya. Jadi kalau ada pilihan antara menghilangkan Al-Qur'an dengan cara membakar atau menghilangkannya dengan cara membasuh, dalam arti menggunakan air, itu lebih diutamakan menggunakan air ya. Jadi menjaga Al-Qur'an agar tidak tergeletak di mana-mana. Menjaga itu, andai kata ada pilihan menggunakan media api atau air, ini lebih disunahkan untuk memilih air. Wa yahrumu bil janabati al-mukthu fil masjid. Wa qira atu Qur'anin biqasdihi walau ba'du ayatin bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ini sekarang membahas tentang keharaman yang disebabkan hadas besar ya, disebabkan hadas besar. Jadi seseorang yang memiliki hadas besar atau janabah, dia diharamkan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama menetap di dalam masjid. Ya. Orang yang memiliki hadas janabah, dia diharamkan menetap di dalam masjid. Yang kedua membaca Al-Qur'an dengan tujuan memang membaca Al-Qur'an. Walaupun yang dibaca itu hanya sebagian ayat ya. Walaupun yang dibaca hanya sebagian ayat, asalkan itu Al-Quran dan dengan tujuan membaca Al-Quran, itu hukumnya haram. Dan keharaman ini dengan syarat dia sendiri mendengarkan bacaannya. Jadi andai kata bacaannya sangat pelan sehingga dia sendiri tidak mendengar, itu hukumnya tidak haram ya. Jadi haram selama yang membaca itu mendengarkan bacaannya sendiri. Dan keharaman ini juga berlaku bagi anak kecil ya. Jadi berlaku juga bagi anak kecil. Ada anak kecil yang junub, ini juga dia diharamkan melakukan hal-hal yang sama seperti orang dewasa, yaitu membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Khilafan lima afta bihin Nawawi. Tetapi hukum ini, yaitu hukum keharaman anak kecil yang memiliki hadas besar membaca Al-Quran, ini berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi berfatwa bahwa anak kecil yang junub, dia tidak diharamkan membaca Al-Quran. Jadi intinya ada ulama yang memperbolehkan anak kecil membaca Al-Quran di saat dia junub, yaitu fatwa dari Imam Nawawi. Wa binahwi haidzin la bihuruji talqin salatun wa qiraatun wa shaumun. Ini yang ketiga ya. Yang pertama di video sebelumnya membahas tentang keharaman hadas kecil, kemudian tadi hadas besar, kemudian ini yang terakhir hadas besar yang ditimbulkan dari haid ya, yang ditimbulkan sebab haid. Jadi walaupun haid ini termasuk hadas besar, tetapi haid memiliki beberapa keharaman yang khusus yang tidak dimiliki hadas besar yang lain. Seseorang yang sedang di masa haid, dia diharamkan melakukan beberapa hal, yaitu sholat, membaca Al-Quran, dan puasa. Jadi puasa haram dilakukan bagi perempuan yang sedang dalam masa haid. Dan hukum had ini tidak berlaku untuk darah yang keluar di saat melahirkan ya. Darah yang keluar di saat melahirkan. Kalau setelah melahirkan itu nifas ya. Tapi darah yang keluar di saat melahirkan ini namanya darah tolak ini. Khuruji tolqin, keluarnya darah tolak ini tidak memiliki hukum yang sama seperti hukum darah haid. Wa yajibu qadha'uhu las salati. Jadi ibadah yang haram dilakukan selain membaca Al-Qur'an adalah salat dan puasa. Tetapi dua ibadah itu memiliki hukum yang berbeda dalam hal qadha' ya. Jadi perempuan yang sedang mengalami haid, sedang di masa haid, dia harus mengqadha' puasa tetapi tidak harus mengqadha' salat ya. Karena memang salat ini jumlahnya sangat banyak sekali. Bila ada hukum mengqadha', tentunya salat mengqadha' salat ini sangat berat dilakukan ya. Karena memang sangat banyak sekali jumlahnya. Bal yahrumu qadha'uha 'alal aujah. Jadi hukum mengqadha' salat ini tidak wajib, bahkan menurut pendapat aujah hukum mengqadha' salat bagi orang yang haid ini hukumnya haram ya. Jadi tidak hanya hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya haram. Fathoharatu tsaniyah, wallahu a'lamu bishawab.